Wala, pucuk dicinta ulam pun tiba. Cewek manis nan manja di tempat cepot berada. Sampurkeun sugan wes neng tikreseun kakang cepot. Naon akang? Dupi nami neng teh saha? Abdi Azmi. Oh, muhun nepangkeun wasta akang cepot. Panggil aja ayang. Seeng jadi sarantang, si emas di samping hejo. Mun eneng keresa ka akang, pas kawina ku mobil pajero. Musti nu agung kalakah ngabalieur. Sadayana nu caket sarang eneng oke, nyariosna kitu. Tapi naon neng? Tapi teu aya nu satia, slebeu abdi. Kawanti-wanti endah nah kabina-bina lucu taya nunuruban lir widadari nulumung surti kahyangan. Aya banteng jeung ikan hiu. Neng, I love you. Cinta ini untukmu. Kunaon ari akang jejerwokan tah tadi? Keur demo cinta wala. ayah naon itu tuh ayah wewe gelis. Mana itu tuh tinggali. Wow, gelisnya nyak. Heeh, etah teh kecengan dewek. Kari ayam nubu lilis, kari leput nubu tutut, ari hayang kanu gelis, ari beungeut goreng patut.